Tak gosek. Ngamboroing awang-awang. Hey! Angelangok bebasan tanpa perawan. Lah iya, perawan. Kicik senggel, Ning wis longset. kok kayak badminton. Yang jenengan itu tuh senggel. Aku Joko. Oh Joko. Apa wes apa mas? Senggel. Neng? Neng wes tau dicemes. Jadi long set. Long set. Ini munggah ini nih. Alan-alan. Ini mas Gogon ya cik Joko. Yang ini ki Joko. Joko tenan kok. Joko apa neng ini ki? Joko do ijo. Anggeng. Ngimpi ya mas. Ya. Kentenan karo aku. Mas yang ngimpi kowe baik. Aku baik ya. Seripat, seripit, ngeyane, merangkat, cinta, gandes, emas, merakane, anglam, lembut. Bye.

atiku poyan pati. jan. Caping gunung penake kaya ngene. Namung ngoten, Mbak. Ya. Aku. Hey, hey. Pripun, Mbak? Kurang dhuwur le, mumbul. Kurang. Kurang. Kurang dhuwur semene, Mbak. Piye? Seksenono. Arep ndi? Nyemet mendalat. Baleni iki? Ya, baleni. Oh iya. Asapan bengi. Iki jenenge semangat yang membara ya ngene. Lah piye? Jegleng caping gunung tak lewangi. Jeglok kono. Tidak bermasalah. Lah piye to? Namo ngoten, Mbak. Nek nang iki opo-opo. Yo. Nyat pamakane dremi sih pantat banget. Awas Li, awas, awas, awas. Tiba jauh minggir kabeh. Minggir kabeh. Sapa gelem. Lah kok rasido? Rasido no. Masa caping gunung nganggo rumah sakit. Mbak G. Mbak. Ayo. Ngapa? Yen memajang. Yen memajang. Kaya luwak anyang-anyang. Banteran kecepatan rodo alon semeleh, jadi dirasakan itu enak gitu loh. Kesannya ku nonton caping gunung, kok enak sekali dirasakan. Oh, sing laras, sing laras. Seakan-akan pertunjukan caping gunung ki, jaluk ki ngekei duit sakit ewu, seakan-akan ini. Iki seakan-akan ini. Ini seakan-akan ini ya. Saru. Sudalu mbak. Ayo, sing alon. Pasir badokmu Pacitan Sarwi hush hush hush lo botan so lo lo lo piye ya mantem gon semele kene. Loh, jarene mau ora apa-apa nang gon jero kae mau kok nek diantem kene ora apa-apa. Ora apa-apa ning aja tenanan. Lah tak kira tenanan. Seneng. Aja tenanan ngono ketoke etok-etokan ning dilihat dari segi penonton itu, oh pertunjukannya kok baik sekali. Oh iki tapi gunung seakan-akan saya ketemu. Roti klopo. Piye? Mbak Sri ra nganggo apa? Saketemu. Panas udan aling-aling. Cengkok Banyuwangi. Oh, cengkok. Banyuwangi. Capek. Mbak Sri kok mulai. Iku ngerti ra, iso nyepakke amplop. Oh. Mbak Sri ora usah repot-repot lho, Mbak Sri. Ngene iki ayo terusno. Angguno. Keramat kok aku dadi edan tenan. Hah? Ora ngopo dadak rayu ning bojone dhewe kok rayu. Sorry no. Ngapa? Kodek wong